Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak dan ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Jalla fi'ala, di kesempatan hari ini kita lanjutkan kembali untuk belajar pedoman mempelajari cara membaca Al-Quran untuk pemula. Dan sebagaimana yang Anda minta pada rekaman yang kemarin, Anda meminta rekaman-rekaman suara dari antum semuanya, baik yang ada di grup-grup WA dan juga di grup Facebook, yaitu grup Tilawatul Quran Bitajwid, Tilawatul Quran Bitajwid. Ada alhamdulillah ada beberapa orang yang mengirimkan audionya, namun barangkali ada yang juga masih segan ataupun masih malu-malu untuk mengirimkan audionya. Ya, Anda sarankan dan Anda anjurkan untuk antum semuanya tidak perlu malu, karena kita dalam rangka belajar, tidak masalah salah kemudian diperbaiki daripada salah namun tidak ada yang memperbaikinya, karena kita berniat untuk lebih meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita agar lebih mendekat kepada kualitas tajwid yang sesuai yang telah diajarkan oleh Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Anda sarankan tidak usah malu, kirimkan saja sebagaimana Anda minta kemarin ke nomor WA yang telah dicantumkan di status Facebook dan juga di WA. Baik, yang pertama Anda memberikan koreksian untuk bacaan dari saudara kita Arika Saddami. Berikut suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Baik, mungkin langsung saja saya mulai tahap 1, latihan tahap 1. Bismillahirrahmanirrahim. Zolama haroba faro'a khonaqa halaka wazara lakama jarofa soroma daroja zohana rodafa roda'a ro'afa rozaqo syatama salama da'aba farodo wa'ada. Baik, lanjut ke latihan harakat fathah 2. Bismillahirrahmanirrahim. Amara zahaba wa'ada wa'ada sada sodafa nazala asara syarada rokada jada'a habara habaro rofasa doroba maroko toroda za'ama zahala haroko haroko sodako nafako. Baik, lanjut ke latihan harakat fathah 3. Bismillahirrahmanirrahim. Amasa wajada syalqara khalaqa khosafa sobaro ja'ala jaharo batona basata taroka waqoba sabata alaba walaba tola'a zohara kataba sajada zaqara jama'a. Sekian, mohon koreksinya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, dari bacaan saudara kita Arika Sadami untuk latihan pertama, latihan harokat fathah yang pertama, secara umum semuanya terpanjangkan, secara umum semua bacaan hurufnya terpanjangkan. Ya, kita usahakan sebagaimana yang Anak contohkan, kita membacakan bacaan pendek agar terlatih membaca bacaan pendek. Karena semua latihan yang ada di latihan pertama ini mengenal harokat, baru bacaan pendek, belum mengenal bacaan panjang. Oleh karena itu kita latih bacaan pendek sehingga terbiasa nanti pada tahap-tahap berikutnya ketika mengenal bacaan panjang. Kemudian ada beberapa huruf yang keliru cara pengucapannya dan juga ada tertukar hurufnya. Yang pertama ada pengucapan dholama. Kita telah mencontohkan pengucapan dho yang agak mirip dengan dho adalah dhal, dha titik tiga. Kita telah mengajar hamzah barokat fathah kemudian ba. Dihitung huruf dhal yang titik tiga, yang seperti dal itu, dal yang bertitik, dengan pengucapannya ujung lisan ditempelkan ke ujung gigi atas. Maka untuk pengucapan dho hampir persis dengan itu, namun dia hanya tebal saja, sehingga cara pengucapannya ujung lisan ditempelkan ke gigi atas, kemudian diusahakan mengeluarkan bunyi O untuk tahap pertama ini, karena kita baru level dasar atau baru level pemula. Jadi ucapkan dholama. Kalau yang dibaca oleh saudara kita Arika Sadami seperti kata zai yang ditempelkan dholama. Oleh karena itu ditempelkan ujung lisan ke ujung gigi atas. Dholama. Seperti itu bacanya. Dholama. Jangan dipanjangkan. Dholama. Jangan. Karena kita berusaha untuk berusaha pendek. Dholama. Dholama. Kemudian pada bacaan yang ketiganya dari latin pertama itu faroqo. Yang terbaca tadi faroa, yang terbaca oleh saudara kita. Ya, beda ain dengan ghain ada titik. Kalau yang tidak bertitik ain, kalau yang bertitik ghain. Ketika huruf dua tersebut berharokat fathah, yang ain dibaca a, yang ghain dibaca gho. Gho. Jangan go, tapi gho. Gho. Terasa ada ganjalan di tenggorokan atas. Gho. Jadi bacanya farogho, farogho. Kemudian untuk membedakan bacaan ha kecil dan ha besar ada pada latihan kelima dan juga ada latihan kedua di latihan pertama di bagian fathah ini. Ada tulisan halaka. Kemudian yang keliru dari bacaan saudara kita Arika pada bacaan baris ketiga dari latihan pertama ini, itu dhohana. maka bacanya dhuhana ha, membedakan ha kecil yang seperti jim ini dengan ha besar yang bulat. Yang ha bulat lepas seperti ha biasa, ha yang ha kecil ini ha. Dhuhana, dhuhana. Baik, itu yang kekeliruan di latihan pertama dari bacaan saudara kita Arika. Ya, untuk bacaan berikutnya, latihan kedua dan ketiga untuk latihan fathah yang dibacakan oleh saudara kita Arika, masih terpanjangkan juga bacaan pengucapan huruf-hurufnya. Ya, diusahakan untuk bacaan pendek, cepat, tidak berlama-lama hurufnya, tapi pasti jarak huruf dengan huruf yang berikutnya, jeda suaranya. Contohnya amaro, jangan baca amaro, berarti beda. Seharusnya ketiga itu sama, amaro. Kemudian dalam pengucapan hurufnya yang salah, yang keliru, latihan kata yang ketiga pada latihan kedua itu za ujung lidah, seperti yang dicontohkan di latihan pertama. Za, za itu ujung lisan ke ujung gigi atas, kemudian dibaca hurufnya za. Kalau belum bisa mengucapkannya, berlatih untuk tahap pertama ini, tahap dasar, tidak masalah dikeluarkan banyak-banyak dulu ujung lisannya, ditekankan ke ujung gigi atas, ditekankan ke ujung gigi atas. Zahaba, zahaba, jangan zahaba. Yang untuk membedakannya bisa dilihat pada baris keempat pada latihan kedua. Di situ ada za'ama dan ada juga zahala. Nah, maka kedua zal itu berbeda. Yang pertama za seperti z, za'ama. Yang kedua zahala, ujung lisan ke ujung gigi atas. Kalau zai itu seperti z, za'ama. Kalau dal tidak, kalau dal itu ujung lisan ke ujung gigi atas, zahala. Kemudian pada latihan ketiganya, bedakan antara pengucapan sa titik tiga. Coba dilihat pada baris ketiga pada latihan ketiga dan kata ketiganya pada baris ketiga tersebut, sabata. Tadi dibaca sabata. Nah, bedakan antara sa titik tiga ini dengan sa yang di bawah, contoh di bawahnya sajada. Jadi sajada seperti S bahasa Indonesia biasa, sajada. Tapi kalau sa ujung lisan ke ujung gigi atas. Namun beda dengan zal, kalau zal itu ujung lisan juga ujung gigi atas. Kalau sa dialirkan, ditiupkan angin keluar. Sa, sa, kalau belum bisa pas pengucapannya, tidak masalah, dikeluarkan banyak-banyak lisan terlebih dulu, ujung lisannya ditempelkan ke ujung gigi atas, kemudian tiupkan angin keluar. Sa, sabata, sabata. Kemudian pengucapan Allah masih keliru seperti yang pada latihan pertama, dhuharo. Dhuharo. Baik, itu koreksian ringkas untuk saudara kita Arika Saddami. Ini mudah-mudahan berfaedah, dan kita koreksi bacaan dari yang lainnya. Bacaan berikutnya dari bacaan Bang Hendrik. Latihan 1. Zolama, haroba, farogho, khonaqo, halaka, wazaro, lakama, jarofa, soroma, daroja, zohana, rodafa, roda'a, roafa, rozaqo, syatama, salama, da'aba, farodo, wa'ada. Latihan 2. Amaro, zahaba, wadu'a, wa'ada, sodafa, nazala, asaro, syaroda, waqado, rokado, jada'a, habaro, habaro, rofasa, doroba, maroko, toroda, toroda, za'ama, zahala, haroko, sodako, nafako, amasa, wajada, syakaro, kholako, khosafa, sobaro, ja'ala, jaharo, batona, basato, taroka, waqoba, sabata, gholaba, tola'a, zoharo, kataba, sajada, zakaro, jama'a. Secara umum semuanya sudah bagus, pengelafasan fathahnya sudah mengarah ke A dan yang mengarah ke O juga sudah terbaca, dan juga bacanya sudah memendekkan suaranya untuk setiap huruf. Namun ada satu koreksian pada latihan kedua, pada latihan kedua baris keempat, za'ama, di situ dibaca za, baca a, baca ma. Jangan ada nyangkut suaranya di a terus sebelum terucap a-nya. Yang dibaca oleh Bang Hendrik tadi za'ama, za'ama. Oleh karena itu lepas za'ama, za'ama. Jangan za'ama, karena kan tertahan dulu suaranya baru dibaca harokat fathah ain. Keliru. Lepaskan saja bacaannya. Za'ama, za'ama. Jangan dibaca za'ama, za'ama. Baik. Ya, barakallahu fiik untuk Bang Hendrik. Yang berikutnya bacaan dari Bapak Abu Muhammad Fauzan. Kalau masalah bacaan, ya Pak Abu Muhammad Fauzan baca dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah, zolama, wazaro, dan ke bawah. Dan secara berurutan ke sampingnya. Tidak masalah. Namun tadi bacaannya pada baris keempat yang diawali dengan khonako, di bawahnya farobo, farobo. Yang terbaca oleh Pak Abu Muhammad Fauzan korobo. Ya, beda fa dengan ko. Kalau ko titik dua, ko. Kalau fa titik satu. Dan satu lagi, kalau kof cekungan kakinya lebih dalam, dan kalau fa agak memanjang kakinya. Ya, bedanya di titik sudah bisa dibedakan. Barangkali keliru melihat untuk Pak Abu Muhammad Fauzan. Kemudian ketika dua tiga kata terakhir pada yang dibaca oleh Pak Abu Muhammad Fauzan di latihan pertama diputus-putus hurufnya, itu keliru karena kita memperhatikan menyambung huruf seperti apa bacaan huruf-huruf yang sebelum-sebelumnya, maka dibaca seperti itu. Daroja, rozako, waada, seperti itu. Kalau yang terakhir tadi baca oleh Abu Muhammad Fauzan, waada, terputus. Disambung saja. Daroja, rozako, waada, seperti itu. Kemudian pada latihan kedua yang dibaca oleh Pak Abu Muhammad Fauzan pada bacaan baris ketiga pada latihan kedua dan kata yang keduanya rofasa, sa itu seperti es biasa, jangan terlalu lembut anginnya, sa sa, jangan rofasa, jangan dikeluarkan ujung lisannya ke gigi atas tapi ke bawah, sa seperti es biasa, seperti apa Pak Abu Muhammad Fauzan membaca es bahasa Indonesia seperti itu ya, aliran anginnya rofasa sa rofasa, seperti itu dia. Baik, untuk latihan ketiganya, ya pada latihan ketiga masih sin juga, ada sin di sana. Latihan baris kedua pada ujungnya basato, angin sin juga kurang, sa basato basapo. Baik, seperti itu. Barakallahu fiik untuk Abu Muhammad Fauzan dari bacaannya. Yang berikutnya bacaan dari saudara kita Muhammad Nasrul Maulana. Latihan 1. Zolama haraba faragha khanaqa halaka wazara lakama jarafa sorama daraja zahana radafa rada'a ra'afa razaqa syatama salama da'aba farada wa'ada. Latihan 2. Amara zahaba wada'a wa'ada sadafa nazala asara syarada rakada jada'a habara rafasa daraba maraqa parada za'ama zahala haraqa sadaqa nafaqa. Latihan 3. Amasa wajada syakara khalaqa khasafa sabara ja'ala jahara batana basata taraka waqaba thabata ghalaba tala'a zahara kataba sajada zakara jama'a. Alhamdulillah bacaannya sudah bagus, sudah bunyi fathahnya sudah mengarah ke A, bunyi yang ada yang mengarah ke O sudah bagus pengucapannya dan juga penglafazan huruf-hurufnya. Ya barakallahu fik untuk Muhammad Nasrul Maulana. Berikutnya bacaan dari Pak Khairil dari Jalan Riau. Mohon koreksiannya Ustadz. Zolama haroba, farogo, khonako, halaka, wazaro, lakama, jarofa, soroma, daroja, zohana, rodafa, roda'a, ro'afa, rozako, syatama, salama, da'aba, farodo, wa'ada. Latihan dua, Ustaz. Amaro, zahaba, wadoa, waada, sodafa, nazala, asaro, syaroda, rokado, jadaa, habaro, rofasa, daroba, maroko, toroda, zaama, zahala, haroko, sodako, nafako. Latihan tiga, Ustaz. Amasa, wajada, syakaro, kholako, khosafa, sobaro, ja'ala, jaharo, batona, basato, taroka, wakoba, sabata, gholaba, tola'a, zoharo, kataba, sajada, zakaro, jamaa. Ya, bacaan dari Pak Khairul dari Riau juga cukup bagus. Ucapan lafazan, penglafazan harokat fathah yang mengarah ke A dan juga mengarah ke O. Ya, barakallahu fiik untuk Pak Khairul di Jalan Riau. Yang berikutnya bacaan dari di sini Bang Fadli juga di Jalan Riau. Zolama, haroba, farogo, khonako, halaka, wazaro, lakama, jarofa, soroma, daroja, zohana, rodafa, roda'a, ro'afa, rozako, syatama, salama, da'aba, farodo, wa'ada. Bismillah. Amaro, zahaba, wado'a, wa'ada, sodafa, nazala, asaro, syaroda, rokado, jada'a, habaro, rofasa, doraba, maroko, torada, za'ama, zahala, haroko, sodako, nafako, amasa, wajada, sakaro, kholako, khosafa, sobaro, ja'ala, jaharo, batona, basato, naroka, waqoba, sabata, gholaba, tola'a, zohara, kataba, sajada, zakara, jama'a. Iya, bacaan dari Bang Fadli pada yang kecepatan bacanya sudah bagus, yang sudah dibaca pendek setiap hurufnya. Namun pada bacaan latihan ke 2 rofasa, misalnya pengucapan angin sinya kurang pas ya, rofasa sa lebih ditipiskan lagi, sa rofasa. Kemudian jadoa, ya jadoa juga terbaca jadoa, da jadaa, jadaa, da ujung lisan, belakang gigi atas, kemudian bibirnya mengarah, apa bunyinya mengarah ke a, jadaa, jada, jadaa, jadi bacanya kalau disambung jadaa, jadaa, yang terbaca oleh Bang Fadli tadi jadaa. Kemudian di latihan ketiga agak keliru dalam membaca huruf taroka. Itu taroka dibaca naroka. Ya, ada juga di latihan kedua tadi huruf-huruf ro-nya berubah-ubah. Ro-nya kalau selagi fathah dibaca ro, karena terbiasa mungkin dengan bacaan lama. Ro, marako terbaca tadi. Baca ro, ro. Semua selagi fathah ro-nya baca ro, ro. Baik. Ya, itu koreksian untuk bacaan Bang Fadli di Jalan Riau. Berikutnya ada juga bacaan dari saudara kita yang barangkali rekaman soalnya kurang jelas dengar di file ini, karena anak rekam dengan HP-nya langsung yang diputar di laptop. Karena format audionya tidak bisa di-convert ke MP3. Itu bacaan dari saudara kita, Fizi Ardiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, saya di sini akan mencoba mengucapkan latihan 1 sampai latihan 3, yakni latihan harokat fathah, yang nantinya Ustaz akan mengoreksi kesalahan-kesalahan yang saya ucapkan Ustaz. Baik Ustaz, langsung saja saya coba mengucapkan dari latihan 1. Zolama, haroba, farogo, honako, halaka, wazaro, lakama, jarofa, soroma, daroja, zohana, rodafa, roda'a, ro'afa, rozako, syatama, salama, da'aba, farodo, wa'ada. Lanjut ke latihan 2, Ustaz. Amaro, zahaba, wa doa, wa ada, sodafa, nazala, asaro, syahroda, rokado, jahda'a, jahda'a, habaro, rofasa, doroba, maroko, toroda, za'ama, zahala, haroko, sodako, Kako. Lanjut ke latihan 3, Ustaz. Amasa wajada syakaro kholako khosafa sobaro ja'ala jaharo batona basato basato taroka taroka ka taroka wakoba fabata golaba tola'a zohara kataba sajada zakaro zakaro jama'a jama'a. Ya, itu bacaan dari saudara kita Fizi Ardiansyah. Pengucapan lafaz fathahnya sudah mulai bagus, sudah mengarah ke A yang mengarah ke A dan juga mengarah ke O yang 8 yang huruf yang mengarah ke O. Namun setiap awal kata pada contoh tersebut Fizi memanjangkan suaranya. Seperti lo lama. Seharusnya antara lo dengan la dengan ma harus sama jarak suaranya. Zolama, zolama, yang terbaca oleh Fizi tadi. Zolama, wazaro, itu panjang. Lakama, sepertinya. Seharusnya lakama, sehingga berlatih untuk bacaan pendek. Rodafa, terbaca tadi. Rodafa, ditujukan untuk sampai latihan ke tiganya. Seperti itu semuanya, di setiap huruf awal dari setiap katanya. Ya, mudah-mudahan dapat diperbaiki lagi sendiri dengan koreksi seperti ini. Baik, bacaan berikutnya ada datang rekaman yang dikirim oleh akhwat yang juga suaranya tidak bisa direkaman, suaranya tidak bisa di-convert. Anda putar melalui laptop dan direkam dengan HP. Ya, barangkali suaranya kurang jelas. Yang mengirimkan Bu Seni Vita di Pekanbaru. Kita coba untuk putarkan. Zolama haroba sarogo khonako halaka wazaro lakama jarofa sorona daroja zohana rodafa roda'a ro'afa rozako syatama salama da'aba farodo wa'ada amaro zahaba wadu'a wa'ada sodafa nazala asaro syaroda rokado jada'a habaro rofasa doroba maroka poroda za'ama zahala haroko sodako nafako amasa wajada syakaro kholaka khosafa sobaro ja'ala jaharo bakona basako taroka wakoba sabata gholaba tola'a zuhara kataba sajada zakara jama'a. Itu bacaan dari Bu Seni Vita Alhamdulillah sudah pengelafasan fathahnya, yang mengarah ke A juga sudah mengarah ke A, dan yang mengarah ke O juga sudah. Dan mati nurus tebal tipisnya. Sedikit di latihan ke 3 pada latihan fathah ini, yaitu baris pertama, syakaro, K-nya agak ketebalan sehingga agak hampir terbaca kaf yang qaf yang tipis. Syakaro, seharusnya syakaro, K seperti baca K bahasa Indonesia. Ya, terakhir di sini ada bacaan dari yang dikirim oleh Ibu Yasmin. Ya, dan juga anak rekam dengan HP yang anak putar melalui laptop. Zolama haroba paroko honako halaka wazaro lakama jarofa soroma daroja Bohana Rodafa Rodafa Roda'a Ro'afa Rozako Shatama Salama Da'aba Farobo Wa'ada Amaro Zahaba Waboha Wahada Sodafa Nazala Asaro Syaroda Rokabo Jada'a Habaro Rofasa Boroba Maroko Oroda Za'ama Zahala Haroko Sodako Nafako Amasa Wajada Syakaro Kholako Khosafa Sobaro Ja'ala Jaharo Batona Basato Taroka Wakoba Sabata Olaba Sola'a Zoharo Kataba Sajada Zakaro Zakaro Jama'a. Baik, itu bacaan dari Ibu Yasmi. Ada beberapa huruf atau kata tadi yang terbaca agak terpanjangkan huruf awalnya. Seharusnya sama antara huruf pertama, huruf kedua dan ketiga, jarak jeda suaranya. Itu saja. Kalau penglafasan fathahnya sudah mengarah ke A, dan juga yang mengarah ke O sudah terbaca. Ya, itu terakhir dari Bu Yasmi. Terakhir bacaan yang bisa dikoreksi. Dan penting yang anak ingatkan dalam penglafasan huruf fathah, dari contoh-contoh yang kita latih tadi, itu diusahakan seperti itulah kita membaca huruf-huruf tersebut di Al-Quran nantinya, membaca ayat Al-Quran. Selagi yang mengarah ke A, ada beberapa huruf mengarah ke A, dan secara umum mengarah ke A semuanya, kecuali 8 huruf. 8 huruf yang mengarah ke O. Maka dari latihan-latihan tadi sebagai pedoman untuk membaca huruf-huruf tersebut ketika fathah. Selagi dibaca fathahnya, maka seperti itulah bacaannya di Al-Quran nantinya. Kemudian ini sebagai pedoman untuk kita semuanya. Dan sekali lagi saya sarankan, tidak usah malu untuk mengirimkan suara rekamannya sehingga bisa dikoreksi dan memberikan perbaikan untuk bacaan penglafazan huruf-huruf kita semuanya. Nah, mudah-mudahan berfaedah untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.